Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan memeriksa soal-soal ujian naam yang sempat kita koreksi mulai kemarin barakallahu fikum, dan kemarin sudah sampai nomor 15 ya. Nah, malam ini kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 16 insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Ya, silakan dibaca, lanjutkan bacaan. Bergantian. Soal nomor 16. Nomor 16 sekarang. Iya. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Artinya guru itu telah keluar dari sekolahan. Naam, guru itu telah keluar dari sekolahan. Bentuknya tunggal mufrad al-mudarrisu. Al-mudarrisu kedudukannya sebagai mubtada marfu, tanda rafa'nya dhamma di situ. Kemudian kharaja di situ fi'il madi. Fa'ilnya mustatir. Mustatir jawasan huwa, kembali ke mudarris. Dan kharaja di situ dikatakan jumlah fi'liya. Nah, jumlah fi'liya sebagai apa? Sebagai khobar untuk mubtada yang dia itu al-mudarrisu. Nah, itu ya. Kemudian di sini perintahnya kalimat yang benar setelah kita ubah al-mudarrisu menjadi bentuk jamak. Nah, berarti mubtada'nya yang diberitakan dirubah menjadi jamak. Maka khobarnya harus ikut berubah. Karena yang namanya khobar itu mengikuti mubtada'. Nah, meskipun khobarnya juga bentuknya jumlah. Barakallahu fikum. Ya. Mana jawaban yang benar? Hamzah. Hamzah atau A? Ya, coba dibaca. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Naam, artinya guru-guru itu telah keluar dari sekolahan. Naam, barakallahu fikum. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Naam, kita kembalikan ke i'rab. Sedikit-sedikit kalau kita dapati i'rab terutama mubtada khobar dan fi'il fa'il, kita berusaha untuk memahamkan antum ya. I'rab yang asal yaitu mubtada khobar dan fi'il fa'il, berusaha untuk memahamkan antum karena itu i'rab yang inti, itu arkanul kalimah. Al-mudarrisuna di sini mubtada. Naam, yang diterangkan. Yang namanya mubtada itu marfu. Marfu itu ibarat dari dhamma atau penggantinya dhamma. Al-mudarrisuna marfu'nya apa tandanya? Dhamma bukan? Bukan, yaitu tandanya apa? Wawu. Karena dhamma itu pada isim mufrad. Kalau pada jamak mudzakkar salim, tandanya bukan dhamma, apa itu? Wawu, ya. Kharaju fi'il madi. Mana fa'ilnya? Wawu itu fa'il, yang wawu itu. Kharaju ada wawu enggak di situ? Ada kan? Nah, beda kalau yang di atas itu al-mudarrisu kharaja. Kharaja fa'ilnya huwa. Kembali ke al-mudarrisu. Kalau yang ini kharaju fa'ilnya wawu. Wawu bilangnya apa? Menggantikan siapa wawu di situ? Wawu kan domir, kata ganti ya. Menggantikan al-mudarrisun. Nah, itu. Jadi beda ngucapnya antara al-mudarrisu kharaja dengan al-mudarrisuna kharaju. Kalau kharaja kita ucap fa'ilnya huwa, mustatir jawasan. Huwa kembali ke al-mudarrisu, bilangnya kembali ke al-mudarrisu. Kalau kharaju fa'ilnya wawu, menggantikan siapa? Wawu itu al-mudarrisun. Nah, di sini baru jumlah fi'il dan fa'il, yaitu fi'il kharaja ditambah wawu, jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar. Khobar untuk siapa? Untuk mubtada yang berupa al-mudarrisun. Nah, itu. nanti pada kesempatan mendatang akan dijelaskan. Kalau khobarnya berupa jumlah fi'liyah, berupa fi'il dan fa'il, maka khobar ini harus ada domir yang kembali ke mubtada. Nah, itu. Kharaju, fi'il fa'il bukan? Fi'il fa'il, kharaja fi'il, wahu sebagai fa'il. Nah, itu kan? Nah, mana domir yang kembali ke mudarisun? Wawu, kharaju, di situ ada wawu. Nah, itu jawaban yang benar. Sehingga ketika milihnya B, salah, al-mudarisatu kharaju. Salahnya dari sisi apa? Pertama, al-mudarisu berubah jamaknya ke al-mudarisatu salah. Sebab al-mudarisu itu mudakar, ketika dibikin jamak menjadi jamak mudakar salim. Ya, al-mudaris itu di situ mudakar yang berakal. Ya, ketika dibikin jamak apa? Bisa menjadi jamak mudakar salim ditambah wawu dan nun. Al-mudarisuna. Kalau al-mudarisatu dia berasal dari al-mudarisatu. Guru perempuan, kita bikin jamak menjadi apa? Al-mudarisatu, para guru perempuan. Kemudian juga salah kesalahan yang kedua pada B, kharaju. Al-mudarisatu kharaju. Wawu, domir wawu menggantikan siapa domir wawu? Al-mudarisatu, benar apa salah? Salah. Nah, itu yang dikatakan di sini enggak cocok mubtada dan khobarnya. Kenapa? Karena khobar itu harus ada kalau khobarnya jumlah, kalau khobarnya berupa fi'il dan fa'il, harus ada domir yang kembali ke mubtada, gitu kan? Nah, di sini wawu bisa enggak kembali ke al-mudarisatu? Enggak bisa kembali ke al-mudarisatu wawu. Yang bisa apa? Nun, kharajna. Nah, kalau diganti kharajna baru bisa. Al-mudarisatu kharajna minal madrasati. Nah, baru kalimatnya benar. Tapi tidak sesuai dengan jawaban. Hanya benar dari sisi kalimat saja. Kalau kita bikin tulisan apa? Al-mudarisatu kharajna. Kharajna, kharajna ini pakai nun ya. Lihat tulisan. Ya, itu tulisannya kharajna, itu artinya para perempuan telah keluar. Al-mudarisatu kharajna minal madrasati, baru benar kalimatnya. Al-mudarisatu mubtada, kharajna jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar. Mana domir yang kembali ke mubtada? Nun. Nun di situ kan. Nah, nun itu artinya apa? Kumpulan wanita artinya di situ. Jam'ul inath, jamak yang menunjukkan kepada wanita. Kalau wawu, wawu jama'ah, yaitu kumpulan yang menunjukkan kepada laki-laki. Nah, yang jim salah dari sisi apa? Al-mudarisuna kharaja minal madrasati. Nah, di situ jimnya enggak, domirnya mana? Domirnya huwa. Huwa salah kalau kembali ke al-mudarisuna. Kalau al-mudarisuna di situ jamak, kalau huwa kembali ke tunggal. Gitu kan? Nah, maka disalahnya di situ kharaja. Al-mudarisani kharaju, di sini juga ada dua kesalahan al-mudarisani. Pertama, al-mudarisu ketika dibikin jamak berubah menjadi al-mudarisuna. Di sini ditulis al-mudarisani. Al-mudarisani itu musanna, artinya dua guru, dua guru. Kharaju jamak, fi'il fa'il ada wawu jama'ah yang memiliki arti jamak di situ, ada wawu. Maka ada dua kesalahan di sini. Apa? Dari sisi kalimat ada dua kesalahan. Al-mudarisani kharaju. Namun dari sisi jawaban kharajunya benar, al-mudarisani yang salah. Harusnya al-mudarisuna. Nah, itu ya nomor 16. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada nomor 17. Baca. Manil fityatu, artinya siapa para pemudi? Fityatu, al-fityatu dari fata, fatan atau fata, para pemuda ya. Nam, siapakah para pemuda itu? Siapakah para pemuda itu? Nam, mana jawaban yang benar? Enggak ada ya. Enggak ada yang benar. Nam, kenapa enggak ada yang benar? Karena lihat, kita lihat satu persatu. A, hunna banatul mudarrisi. Hunna itu artinya mereka para perempuan. Banatul mudarisi, mereka para perempuan adalah anak-anak perempuannya para guru. Benar apa salah? Salah. Sebab al-fityatu itu para pemuda. Harusnya memakai apa? Hum, bukan hunna. Nah, itu ya. Kalau secara susunan kalimat sudah benar, hunna banatul mudarrisi sudah benar. Hunna mubtada, banatul khobar sudah sesuai. Mubtadanya di situ jamak, khobarnya juga jamak, sudah sesuai kan? Nah, sudah sesuai. Cuman salahnya apa? Dari sisi itu soal. Soalnya fityatu itu para pemuda harusnya memakai hum harusnya. Yang B, hiya bintul mudarrisi. Yang B salah juga. Ya. Fityatu bukan yang mana? Fata jam tunggal. Tunggal. Fata tunggal, jamaknya fityatun. Iya. Fatan atau fata itu tunggal, jamaknya fityatun. Kalau pemudi fatatun. Itu pemudi, fatatun. Ini tulisannya gini. Pemudi gitu, fatatun itu pemudi. Nah, yang B ini hiya bintul mudarrisi salah. Kenapa? Karena soalnya fityatu. Kalau soalnya diganti manil fatatu baru benar. Kalau soalnya manil fatatu baru benar. Siapakah pemudi itu? Jawabannya hiya bintul mudarrisi. Ya, jadi soalnya harus diganti kalau B. Kalau soalnya enggak diganti berarti salah. Kalau secara susunan kalimat sudah benar, hiya bintul mudarrisi sudah benar. Sudah benar ya. Hiya mubtada, bintulnya khobarnya, mudhaf mudhaf ilai. Namun yang kita bahas bukan susunan kalimat, jawaban yang benar. Gitu. Jim. Jim di sini jawabannya hum ibnul mudarrisi. Domirnya benar hum. Menggantikan fityatu, hum benar kan? Salahnya apa? Salahnya khobarnya. Harusnya dia jamak lagi. Hum kan artinya mereka. Ibnu artinya anak, tunggal kan? Mereka adalah anak guru. Nah, harusnya salah, mereka adalah para anaknya guru. Nah, kan gitu. Jadi salahnya apa di situ? Khobarnya. Humnya benar, mubtada-nya benar, khobarnya ibnul, ibun, ibn itu salah, tunggal. Yang di huwa abnaul mudarrisi. Yang di salahnya di huwa. Abna'u udah benar. Abna'u benar. Jamaknya ibnun apa? Abna'u. Nah, berarti enggak ada jawaban yang benar. Jawaban yang benar nanti pada halaman berikutnya ditanya. Nah. Nomor 18. Dibaca. Aina titik-titik ya ikhwani. Iya. Artinya? Artinya kemana atau di mana? Titik-titik wahai saudaraku. Enam. Kemana atau di mana wahai para saudaraku? Mana jawaban yang benar? Ini ada nggak yang benar? Ini. Ya, tidak ada jawaban yang benar. Benar. Ya, tidak ada jawaban yang benar. Karena di situ ada mukhatab, ada yang diajak bicara. Siapa yang diajak bicara? Ikhwani. Ikhwan, para saudara, jamak. Kalau para saudara kita ngucapnya berarti tum kalau pakai domir. Nah, berarti kita bilang aina dhahabtum ya ikhwani atau aina kharajtum ya ikhwani atau aina jalastum ya ikhwani atau aina dhahabtum wa jalastum. Nah, itu baru benar kalau diganti menjadi tum. Nah, di situ banyak pilihan dhahabta, kharajta, jalasta, dhahabta, tapi semuanya domirnya salah. Sehingga meskipun banyak ya salah juga karena yang diinginkan domirnya. Bukan dari sisi fiilnya. Itu ya. Nah, kalau yang diajak bicara satu orang laki-laki, ya akhi. Nah, baru benar. Ya akhi. Aina dahabta ya akhi. Baru benar. Jawabannya dahabta. Boleh juga jawabannya khorajta. Aina khorajta ya akhi. Baru benar juga. Aina jalasta ya akhi. Juga benar. Di mana engkau duduk, wahai saudaraku? Nah, itu benar. Karena di situ bukan akhi tapi ikhwan jamak maka semuanya salah harusnya dahabtum atau kharajtum. Nah, barakallahu fikum. Jadi meskipun jawabannya banyak semuanya salah. Kenapa? Dari sisi pemakaian domirnya salah. Nah, fiil fa'ilnya salah. Fiil fa'ilnya salah. Fiilnya benar cuman fa'ilnya salah. Ya, nomor 19. Dalika kitabun qadimun. Kalimat yang benar setelah kita ubah kitabun menjadi bentuk jamak adalah Naam. Ada enggak jawaban yang benar? Enggak ada yang benar. Ahsanta. Dzalika kitabun qadimun. Kali soal sudah benar. Itu adalah kitab yang lama. Kitab yang kuno. Dzalika mubtada, kitabun sebagai khobar, qadimun sebagai sifat. Gitu ya. Dzalikanya mubtada isim isyarah di situ. Kitabun sebagai khobar yang menerangkan. Qadimun sebagai sifatnya. Sehingga diartikan itu adalah kitab yang lama, kitab yang kuno. Singkatnya itu kitab kuno. Itu kitab kuno. Nah, sekarang setelah kita ubah kitabun menjadi bentuk jamak, kitabun. Nah, maka kalimatnya akan berubah. Apa perubahannya? Di A, B, C, D semuanya salah. Nah, yang A dalika menjadi hadihi. Benar apa salah? Dalika menjadi hadihi. Nah, salah. Benarnya menjadi apa? Tilka. Kalau untuk yang enggak berakal menjadi tilka. Maksudnya sekarang memerubah jamak ya. Berjamak dalika itu berubah jamak menjadi apa? Menjadi ulaika kalau yang berakal. Dalika menjadi ulaika untuk yang berakal. Dalika rajulun, ulaika rijalun. Kalau enggak berakal berubah menjadi tilka. Dalika kitabun. Kitabun menjadi tilka kutubun. Nah, itu ya. Perbedaannya di situ. Nah. Jadi di sini salahnya di sini memakai jawaban hadihi salah. Kitabun menjadi kutubun benar. Qadimun menjadi qadimatun benar enggak? Benar. Karena kutubun itu jamak. Yang nama jamak itu dihukumi muannas, ingat enggak? Jamak dihukumi muannas sehingga memakainya qadimatun. Qadimatun jamak dihukumi muannas sehingga memakainya qadimatun. Nah, kenapa enggak memakai kudama atau kudama'u? Jamak kan itu? Jawabannya kudama atau kudama'u untuk jamak yang berakal. Untuk yang berakal baru memakai itu. Kudama atau kudama'u. Karena enggak berakal, jamaknya enggak berakal, maka dihukumi mu'annas. Sehingga memakai kodimatun. Seperti kita mengucap, saburotun kabi kodimatun. Sayarotun kabi kodimatun. Itu yang dikatakan dihukumi mu'annas itu. Jadi seperti isim mufrad yang mu'annas. Jamak itu dihukumi seperti isim mufrad yang mu'annas, gitu ya. Untuk jamak apa? Yang enggak berakal. Baik jamak mu'annas salim ataupun jamak taksir yang enggak berakal. Nah. Apa tadi sekarang? Bi haula'i kutubun qadimatun. Dzalika menjadi haula'i. Salah ya. Kalau hada menjadi haula'i benar apa salah? Hada mufrad, jamaknya haula'i benar apa salah? Apa jawabannya? Benar tapi untuk yang berakal atau berilmu. Hada rajulun menjadi haula'i rijalun. Kalau enggak berakal, hada kitabun menjadi apa? Hadihi kutubun. Nah, enggak berakal gitu. Nah, berarti di sini kesalahannya memakai haula'i. Kutubun qadimatun sudah benar. Yang C, tilka kutubun qadimun. Tilka sudah benar ya. Dalika menjadi tilka, benar enggak? Benar. Kutubun benar enggak? Salahnya dia apa? Qadimun sifatnya salahnya. Ulaika kutubun qadimun, mana yang salah? Ulaika sama qadimun. Nah. Nomor 20, silakan baca. Dzalika ar-rajulu 'alimun kabirun. Naam, dzalika ar-rajul. Yang benar setelah kita ubah ar-rajulu menjadi bentuk jamak adalah iya, mana jawaban yang benar? Jim. Jim, baca. Ulaika ar-rijalu 'ulama'u kabirun. Naam, barakallahu fikum. Masih kurang tepat. Masih ada yang salah satu kata itu. Kabirotun. Kabirun itu salah. Kabirotun, kibarun. Oh. Nah, harusnya apa? Kibarun, berarti mana jawaban yang benar? Tidak ada yang benar. Kalau kita dapati kibarun pada di, tapi salahnya di haula'i, gitu kan? Ya itu nggak ada yang benar. Nah, coba kita perhatikan. Dzalika rajulu 'alimun kabirun. Kalimat yang benar setelah kita ubah ar-rajulu menjadi bentuk jamak. Ar-rajulu bentuk jamak menjadi ar-rijalu. dalika otomatis dalika berubah. Karena untuk menunjuk jamak harus berubah kan? Dalika berubah jadi apa kalau menunjuk jamak? Menjadi ula ika yang jauh. Dalika menjadi ula ika. Nah itu. Kalau dekat hada menjadi haulai. Nah, sekarang kalau dalika menjadi ula ika. Jadi pertama jawabannya ula ika. Ar-rajulu rijalu tadi. Alimun berubah menjadi ulama'u. Alimun. Kabirun menjadi kibarun. Nah, karena jamaknya berakal, berilmu pakai kibarun. Kalau enggak berakal, enggak berilmu, di memakainya apa? Makanya mu'annas menjadi kabirotun. Nah, gitu kan? Nah, tilka sayyaratun kabirotun. Nah, itu. Kalau yang mu'annas. Nah, barakallahu fikum. Poin kedua sekarang baca. Istilah titik-titik kosong berikut ini sesuai dengan pilihan jawaban yang tersedia. Nah, jawaban yang tersedia yang tersedia hadza, hadihi, haulai. Ya, sekarang coba nomor 21. Himarun, hadza himarun. Kenapa memakai hadza? Karena? Karena mudzakkar. Siapa yang mudzakkar? Hadanya atau himarnya? Himarnya. Nah, karena himarnya yang ditunjuk adalah mudzakkar, maka memakai hadza. Hadza himarun, yang ditunjuk di situ himar. Yang musyar, yang ditunjuk namanya musyar. Musyar himar, mudzakkar maka memakai hadza. Nah. Ya, kemudian 22 titik-titik ainun. Ba hadhihi ainun. Karena ainun itu double. Ya, mu'annas. Karena ainun itu mu'annas. Tanda mu'annasnya apa? Tanda mu'annasnya anggota badan, anggota yang badan berpasangan. Nah, anggota badan yang berpasangan. Nah, hadihi ainun. Nah, hadihi. Kenapa? Karena dia ainun itu mu'annas. Sempat disampaikan dalam pelajaran pengantar nahu dan sorob, bahwasanya ainun itu sebetulnya apa, bukan karena anggota badan yang berpasangan. Sebab di sana banyak anggota badan yang berpasangan tapi dia mudzakkar. Iya enggak? Seperti apa pernah disampaikan? Apa ini? Hajibun, apa artinya? Alis. Alis. Ini mudzakkar berpasangan kan? Mirfakun, berpasangan enggak? Berpasangan. Pasangan tapi mudzakkar. Mudzakkar. Nah. Terus apa lagi? Ibitun. Ibtun. Iya. Ketiak berpasangan, mudzakkar juga. Nah, dan seterusnya banyak. Ini juga apa nih? Pergelangan. Ya, koon dan seterusnya, khursoon, terus juga katifun nih. Itu juga berpasangan. Tapi dihukumi mudzakkar, sehingga banyak ulama berkata untuk mengatakan ciri mu'anas itu anggota badan berpasangan kurang tepat, karena di sana banyak anggota badan yang berpasangan ternyata dia itu mudzakkar. Nah, cuma untuk memudahkan pemula supaya gampang ingat anggota badan yang berpasangan. Dan itu anggota badan yang biasa muncul, yang sangat, yang sering ya, seperti mata, tangan, kaki, itu kan sering. Dan telinga. Nah, sehingga apa tandanya? Yang untuk ainun, yadun, apa tandanya? Nah, jawabannya apa? Tanda mu'anasnya tersembunyi, muqaddaro. Karena tanda mu'anas itu ada tiga. Ada tiga. Pertama, ta. Yang kedua, alif maksuro. Yang ketiga, alif mamduda. Nah, itu dijelaskan kemarin ya. Nah, di sini ada ta, tapi tersembunyi. Pada ainun di sini. Asalnya ainatun berarti. Buktinya apa? Buktinya ketika dibikin tazkir keluar ta itu. Oyainatun. Ainun menjadi oyainatun. Yadun yudayat yudai yat yudai yatun, asalnya yadayun, yadun yudai yatun, rujailatun yang rijlun, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Ya, terus. Mudarrisuna. Haulai mutarrisuna. Nah, aksanta. Berikutnya. karena berakal memakai haulai. Saburatun. Nomor 24 itu loh, 24. Muslimatun. Apa jawabannya? Jim. Haulai. Nam haulai muslimatun. Aksen ta. Nomor 25. Hadihi sabu saburatun. Sayyaratun ya. Hadihi sayyaratun. Hadihi. Kenapa memakai hadihi bukan haulai? Karena tidak berakal. Mana yang enggak berakal? Sayyaratun. Sayyaratun enggak berakal. Nah, kalau jamak enggak berakal kenapa memang ya? Pakainya hadihi. Pakai hadihi. Ya karena tadi disebutkan. Nah, ini jawaban yang tepat. Karena jamak yang enggak berakal dihukumi mu'anas sehingga memakai hadihi. Seperti kita mengucap hadihi saburatun, hadihi sayyaratun, sama dengan tunggal. Nah, karena jamak yang enggak berakal dihukumi mu'anas. Ya, nomor berikutnya. Titik-titik nujumun. Nah, nujumun menjadi apa? Jawabannya apa? Tilka nujumun. Tilka nujumun. Nujumun itu jamak atau mufrad? Pak Khair. Jamak. Jamak. Nah, mufradnya? Najmun. Najmun. Najmun bintang. Jamaknya nujumun. Sehingga memakainya tilka. Sebab jamak dihukumi mu'anas. Jamak dengan mu'anas. Ya, nomor 27. Tilka humurun. Iya. Tilka humurun. Kenapa tilka memakainya? Karena jamaknya tidak berakal. Karena humurun jamak untuk yang enggak berakal. Apa mufradnya humurun? Himarun. Himarun. Nah, himarun punya akal apa enggak? Enggak. Enggak. Kalau kita potong kepalanya kita buka ada otaknya enggak di situ? Ada. Padahal ada akalnya apa enggak? Enggak ada akal. Otak dengan akal beda. Nah itu ya, otak lain, akal lain. Nah itu enggak semua yang berotak berarti berakal. Lain. Aksan ta. Iya. Akal itu di mana letaknya berarti? Ala wahia inna fil jasadi mudghah fa idza salahat sahal jasadu kullu idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahia qalb. Nah, menurut pendapat yang kuat tempatnya di kolb itu, di apa, hati, yang hati itu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau aslinya kolb itu jantung, kolb itu. Kalau hati kabidun, kabidun hati, kolb itu jantung. Tapi diartikannya dalam bahasa Indonesia kita hati, karena sudah terbiasa orang itu mengucap itu, hatinya baik kan itu, kamu nggak memiliki hati dan seterusnya, dikaitannya ke hati padahal yang dimaksud di situ adalah jantung. Nah, sudah menjadi kebiasaan lisan kita ya, Indonesia bilangnya hati. Nah, itu ada perselisihan ulama tentang akal. Ada yang mengatakan di otak, ada yang mengatakan di hati. Pendapat yang kuat hati dengan dalil hadis tadi. Adapun otak memang betul menjadi syarat, termasuk salah satu syarat menjadi lurusnya akal. Jadi sebab apa? Sebab ketika orang otaknya rusak, seperti terbentur, terjadi benturan di kepala, terjadi ini itu, sampai hilang ingatan, sampai ada anggota badan tersentuh yang gak berfungsi karena ada penggumpalan darah, misalkan ada ini itu, iya kan? Nah, di situ ada yang mengatakan itu berarti otak yang punya peran. Nah, jawabannya apa? Jawabannya otak memiliki peranan yang apa, sangat penting dengan hati. Di antara apa, kesehatan hati, memang dimaksud dengan kolb di sini adalah di dengan apa, sehatnya otak tadi. Tapi bukan berarti tempatnya akal itu di otak, bukan. Itu tempatnya akal itu bukan tadi itu. Seperti kita genggam, yang petugas genggam kan jari-jemari. Tapi enggak mungkin jari-jemari kerja dengan benar tanpa apa? Tanpa sehatnya lengan bawah, lengan atas, tanpa sehatnya tangan yang sebelumnya. Gitu. Jadi itu hanya sebatas termasuk di antara syarat maksimalnya akal bekerja ya, sehatnya otak. Tapi bukan berarti tempatnya di otak. Nah, ya lanjutkan. Ulaika ummahatun. Ulaika ummahatun. Nah, memakai ulaika aksanta karena kenapa? Karena berakal. Untuk jamak yang berakal. Iya, kemudian pernah disampaikan di Nahu, yang lebih tepat kita mengucap berakal atau berilmu? Yang lebih tepat mengucap berilmu, supaya bisa masuk para malaikat bisa masuk, labul jalala Allah juga bisa masuk ketika memakai lafad berilmu. Nah, ya terus lanjutkan. Titik-titik sabbu rotun. Nah, tilka sabbu rotun. Kenapa memakai tilka bukan ulaika? Jamak kan ulaika. Karena ulaika itu untuk yang jamak yang berilmu. Berilmu atau berakal, na'am. Sedangkan saburatun dia jamak yang enggak berakal ya. Sehingga dihukumi apa? Wanas. Wanas, na'am. 30. Tilka kidrun. Na'am, tilka kidrun. Kenapa maka tilka bukan dalika? Karena mu'anas. Kidrun mu'anas. Kidrun ini termasuk mu'anas yang enggak bertanda, bukan masuk dalam mu'anas yang tak muqaddara tadi, bukan. Mu'anas yang enggak bertanda seperti Syamsun. Ya, seperti Syamsun, apalagi kemarin dicap banyak kan? Jahannam, Narun dan seterusnya itu. Itu mu'anas yang enggak bertanda. Dan mu'anas yang enggak bertanda ini terbatas jumlahnya. Bisa dihafal. Sehingga kita enggak bisa ngarang-ngarang ini mu'anas yang bertanda, enggak. Itu sudah ada dari orang Arabnya, mu'anas yang bertanda itu jumlahnya. Terbatas. Nah. Taunya dari apa? Meneliti kitab-kitab dari Al-Qur'an, dari hadis, diteliti dari syair-syair lama. Diketahui bahwasanya itulah mu'anas yang bertanda. Ya, lanjutan. Ubahlah kalimat berikut ini menjadi bentuk jamak. Nah, ubahlah kalimat berikut ini menjadi bentuk jamak. Ya, baca soalnya. Hadza masjidun qadimun. Artinya? Ini masjid ini lama. Hadza ini adalah ini masjid adalah yang lama. Hadza masjidun qadimun. Nah, ini adalah masjid yang lama. Menjadi apa perubahannya? Hadhihi masajidu qadimatun. Ahsanta. Hadhihi masajidu qadimatun. Nah, menjadi tadi yang disebutkan. Karena masajidu itu jamak yang enggak berakal, maka dihukumi mu'anas. Kata tunjuknya hadhihi untuk mu'anas enggak? Untuk mu'anas kan? Qadimatun untuk mu'anas bukan? Mu'anas. Itu. Jadi semuanya konsekuensinya menjadi mu'anas. Hadhihi dan qadimatun. Ya, nomor berikutnya. Dzalikal baitu tawilun. Artinya? Rumah itu adalah rumah yang tinggi. Naam, ahsanta. Rumah itu adalah rumah yang tinggi. Itu terjemahan lengkap itu. Iya. Menjadi apa? Tilkal buyutu tawilatun. Naam. Artinya? Rumah-rumah itu adalah rumah yang tinggi. Naam, rumah-rumah itu adalah rumah-rumah yang tinggi. Ya, asanta. Al-buyutu baitun menjadi buyutun jamaknya. Sehingga berubah kata tunjuknya, karena dia jamak yang enggak berakal, maka dihukumi mu'anas. Sehingga kata tunjuknya berubah menjadi tilka. Seperti kita menunjuk mu'anas mufrad, mufrada. Tawilatun juga seperti memberi sifat atau memberi khabar kepada mu'anas yang mufrada. Ya, asanta. Nomor 33. Hadza tabibun qasirun. Artinya? Dokter ini pendek. Kebalik. Ini adalah kebalik. Ini adalah dokter yang pendek. Ini adalah dokter yang pendek. Ini adalah dokter yang pendek. Naam. Haula'i attiba'u qisarun. Naam, artinya? Mereka ini adalah mereka ya. mereka, mereka adalah para dokter yang pendek. Naam, aksanta. Barakallahu fikum. Jadi lihat nomor 31, 32, 33 ini ada perbedaan dalam mengartikan. Yang 31 dan 33 sama mengartikannya. Yang 32 itu beda mengartikannya. Kenapa beda? Sebab yang 31 dan 32 hada sebagai mubtada, masjidun sebagai khobar, tabibun juga sebagai khobar. Khobar itu yang memberitakan. Kalau mubtada artinya apa? Yang diberitakan. Singkatnya gitu ya. Nah, sehingga kita artikan hadza ini adalah masjid yang lama. Karena masjid ini memberitakan tentang hadza. Sehingga diartikan adalah, ini adalah masjid yang lama. Kan gitu. Begitu juga yang nomor 33, hadza tabibun qasirun. Ini adalah dokter yang pendek. Misalkan di samping anak aja, the doctor. Anak tunjuk ini. Ini adalah dokter yang pendek. Berarti anak lagi menjelaskan ini yang anak tunjuk. Ini mubtada yang menjelaskan apa? Ucapan berikutnya adalah dokter yang pendek. Nah, beda dengan nomor 32. Nomor 32 yang menjadi khobar, yang menjadi yang menjelaskan tawilatun. Tawilatun, sehingga adalahnya diartikan sebelum tawilatun. Rumah itu adalah rumah yang tinggi. Nah itu, kalau ngartikannya itu adalah rumah yang tinggi, salah. Kalimatnya dirubah. Kalau kita mau ngartikan itu adalah rumah yang tinggi menjadi apa? Tilka buyutun tawilatun. Itu baru benar. Tilka buyutun tawilatun artinya apa? Itu adalah rumah yang tinggi. Yang dijelaskan kata tunjuk, itu adalah rumah yang tinggi. Berarti ucapan anak ini lagi menjelaskan apa yang anak tunjuk. Ya, berbeda kalau yang tilkal buyutu tawilatun. Nah, rumah itu adalah rumah yang tinggi. Nah, di situ yang menjelaskan tingginya. Kalau tadi menjelaskan apa yang ditunjuk, berarti rumah. Ya, menjelaskan itu adalah rumah. Meskipun tawilatunnya nggak disebut, udah benar. Tapi ketika kalimatnya berubah, tilkal buyutu tawilatun, rumah itu adalah rumah yang tinggi. Yaitu yang ingin dijelaskan tingginya, bukan rumahnya. Kalimat nomor 32, kalau kita ucap yang sekarang, tilkal buyutu tawilatun, yang ingin dijelaskan tingginya rumah. Itu adalah rumah yang tinggi. Karena di sampingnya ada rumah pendek, ada rumah yang sedang. Nah, yang dijelaskan itu rumah yang tingginya. Tapi kalau tilka buyutun, ingin menjelaskan di sana itu ada banyak rumah. Tilka buyutun, di sana rumah-rumah. Dilengkapi dengan tawilatun, di sana rumah-rumah yang tinggi. Tapi bukan ingin bermaksud menjelaskan tingginya, menjelaskan rumah-rumahnya. Nah, itu. Nah, tawilatun sebagai pelengkap dalam memberitakan. Bisa mengerti? Nah, itu kalau secara arti, kalau secara kedudukan, mubtada'nya itu hadihi masajidu khobar, qadimatun sebagai sifat. Nah, tilka mubtada albuyutu sebagai badal. Yang namanya badal itu pengganti, berarti kedudukannya sama dengan yang diganti. Dengan kata lain, tilka dan buyutu semuanya mubtada. Semuanya. Kenapa? Karena albuyutu badal, badal itu pengganti. Mengganti siapa? Mengganti mubtada, berarti semuanya mubtada. Ringkasnya gitu. Tawilatun baru sebagai khobar. Haulai di situ mubtada yang dijelaskan. Atibau sebagai khobarnya, gisarun sebagai sifatnya. Nah, dan di pelajaran telah disebutkan yang namanya sifat dan mausuf itu harus ada kesesuaian, gitu kan? Nah, kayaknya waktunya nggak cukup ya. Padahal keinginan kita bisa menyelesaikan ini. Berarti satu malam lagi ya. Besok ini hitungan ini. Antum siap-siap kerja hitungan. Ngitung dari 1 sampai 10 untuk yang mudzakkar, 1 sampai 10 untuk muannas. Nah. Ya, berarti kita cukup sampai di sini. Insyaallah satu malam lagi besok periksa soal. Jadi periksa soal ini seperti murja'ah satu kitab. Gitu kan? Kesimpulannya di sini. Di soal-soal yang ada. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kalau ada, boleh ditanyakan. Bisa di mana, bisa kemana, tergantung bentuk kalimat. Iya, artinya bisa kemana atau di mana. Bisa. Yang menentukan kemana atau di mana konteks kalimat nanti. Aina dhahabta? Kemana engkau pergi? Nih tu. Aina dhahabta? Kemana engkau pergi? Kemana engkau telah pergi? Iya. Aina baituka? Di mana rumahmu? Bukan kemana rumahmu, karena rumah enggak pergi, enggak bisa kemana-mana. Iya. Jadi tergantung konteks kalimat. Nah, artinya di situ aina itu untuk menanyakan tempat. Nanti jawabannya, kemana engkau pergi? Jawabannya tempat. Saya pergi ke pasar. Gitu. Di mana rumahmu? Rumahku di pasar. Tempat juga. Artinya cuma tempat. Karena aina itu liustaf hambiha anil makan. Ditanyakan dengannya, dengan aina itu tentang tempat. Nah. Ada lagi? Nah, kalau ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah satu malam lagi besok untuk periksa soal. Malam Seninnya ke pengantar nahwu dan sharaf insyaallah. Naam, barakallahu fikum. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.